Aku coba ingat lagi warna baju kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Dalam diri tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi sayang. Yang nanti memutih rambutku, hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Oh, saat kau merasa sepi. Oh, Halo, kita dari Eka. Nah, sebenarnya kita akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk 33 kreator yang sudah bekerja sama dan kolaborasi kita tahun ini, yaitu Indonesia Music Rewind 2017. Ya, dan di dalam proyek ini kami ingin menunjukkan semangat berkarya di dalam musik. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tidak berkompetisi, melainkan kita bersatu untuk memajukan musik Indonesia. Nah, semoga semangat itu juga bisa tersampaikan pada kreator-kreator musik lainnya. Di samping itu, kami juga ingin mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Happy Holiday!